Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu aynayhi bis salah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bukanlah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam bimbingan beliau memejamkan dua mata ketika salat. Bukan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam memejamkan dua mata dalam salat. Waqad taqaddama annahu kana fi tasyahud yumnu bi basarihi ila uswahi fi du'a. Bahkan telah lewat penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud beliau melayangkan pandangannya ke telunjuknya dan berdoa. La yujawizu basaruhu isyaratah. Pandangan beliau tidak melewati, ya tidak berpaling dari telunjuk yang sedang berisyarat. Dan ini hadisnya hasan. Artinya Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Isna dua hasan. Yang menunjukkan beliau tidak merem, tidak menjepang mata, tapi melihat. Wadakal Bukhari bisahihi juga Bukhari menyebutkan sahih Anas radhiyallahu anhu qala kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Gorden milik Aisyah mukminin radhiyallahu anha, beliau menutup dengan gorden tersebut sisi kamarnya, rumahnya. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam amilti anni kiramaki hadza, singkirkanlah dariku gordenku ini. Innahu la tazal rasyawiruhu ta'ridu li fi salati, karena terus menerus gambarnya menggangguku ya dalam salatku. Menunjukkan beliau tidak menjamkan mata. Terbukti beliau terganggu dengan gambar yang ada. Qad Ibnu Qayyim rahimahullah walau kana yughmidu aynayhi fi salati, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memejamkan dua matanya dalam salatnya. Lam aradahu fi salati, saya gambar-gambar tersebut tidak akan mengganggu beliau. Dan tidak terlihat. Qala rahimahullahu ta'ala wa bil istidlal bi hadzal hadis nadharun. Namun kata beliau berdalil dengan hadis ini ada nazar, perlu diteliti lebih lanjut. Lian alladhi kana ya'ridu lahu fi salatihi, karena yang mengganggu beliau dalam salatnya itu hal tadhakkuru tilka tasawir ba'da ru'yatiha au nafsu ru'yatiha. Hadha muhtamil. Karena bisa ada beberapa kemungkinan. Apakah yang mengganggu beliau itu mengingat gambar-gambar yang sudah beliau lihat sebelum sholat? Ya, melihat akhirnya ketika sholat teringat gambar-gambar tadi. Atau memang nafsu suruh yatim, atau memang melihatnya itu mengganggu? Karena dia ada di depan, akhirnya terlihat terus dalam sholat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sehingga ini mungkin maknanya tadzakur, mungkin juga maknanya adalah nafsu ru'yatiha. Qala wa bayanu dalalata minhu, yang lebih jelas pendalilannya dari hadis tadi. Aisyah radhiyallahu anha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hamisatin laha a'lamun. Beliau salat memakai khamisah yang bergaris panawara ila alamiha, beliau melihat corak yang ada di khamisah tersebut. Pada mansarafa selesai, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila bijam. Pergilah kalian membawa khamisahku ini ke Abu Jahm yang telah memberinya hadiah. Wa'atuni bi'ambijaniyah Abu Jahm. Dan datanglah aku, yakni tukar khamisah tadi dengan ambijaniyah Abu Jahm yang tidak bercorak. Kenapa? Bainal hadni anifan salati, karena khamisah tadi ini ganggu aku, melalaikan aku tadi dari salatku. Rahimahullah ta'ala. Ya tadi beliau bilang hadis ini lebih jelas daripada hadis yang tadi tentang masalah korden. Kenapa? Karena disebut nadhara ila alamiha nadhratan, melihat memang. Namun kata beliau rahimahullah ta'ala, wa bil istidlal bi hadza aidan ma fihi, berdalil dengan hadis ini pun ma fihi, ini ada sesuatu yang perlu ditelah. Ini pun tidak tegas menunjukkan masalah. Idghayatuhu, karena yang paling maksimalnya inti dari hadis ini isinya adalah anu hanat minhu irifatan ilaiha, ya terjadi dari beliau mengalih kepada khamisah tersebut, pasawarat hutilkal iltifat, ya sehingga tolihan tadi sempat memandang melihat itu menyibukkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yadullu hadis itfatihi ila syi'ab lama arsala ilaih li faris tali'atan. Namun sampai situ. Terus juga kata beliau rahimahullah, juga hadis menolehnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke syi'ab, ke jalan di bukit yang sudah sering kita baca, juga tidak menunjukkan ini. Wala yadullu hadis itfatihi ila syi'ab lama saya lihat hadis taliatan. Iya, juga hadis menolehnya beliau ke bukit, di jalan bukit ketika mengutus seorang berkuda untuk mengintai, itu pun tidak bisa jadikan dalil di dalam masalah yang menunjukkan tidak menjambangkan mata dalam salat. Kenapa? Di anna dzalika nazar wal ittifat minhu kan lil hajah li ihtimamihi bi umuril jaish. Ya, karena melihatnya beliau, bernolehnya beliau ketika itu adalah karena hajat dan karena ihtimam mementingkan perkara, ya, urusan pasukan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad yadullu ala dhalika maddu yadi fi salati kusuf ya tanawal anqud lamara jannah. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang juga bisa menunjukkan kalau tadi hadis yang tadi ketika mengutus Faris kemudian melihat ke Syi'ab tidak bisa jadikan dalil, dan itu ada sifatnya hajah. Kemudian yang menunjukkan juga beliau itu salatnya tidak mejam, tidak merem, iya, hadis ketika beliau menentangkan tangannya di saat kusuf, ya lihatannya ulukud, untuk mengambil ulukud ketika melihat sorga. Demikian juga ruyatuhun nar wasahibatul hirrah fiha, ketika beliau melihat neraka dan pemilik kucingnya di neraka. Wasahibah mihjan berkata adika hadith mudafatil bahimah, juga di antara menunjukkan beliau itu ketika sholatnya tidak merem. Hadis ketika beliau menolak mencegah bahimah yang mau lewat. Ada tiradat antamura bayi nadeh. Kalau saat ini beliau sholatnya merem, tidak akan melihat. Tapi ketika karena beliau sholatnya ya, tetap dalam keadaan membuka matanya, tidak memejamkan matanya, beliau pun melihat ada bahimah yang mau lewat. Sehingga beliau pun berupaya menolaknya. Ini hadis mudah pada bahima dari aradat antamura bainadai. Juga Yang sudah kita baca juga raddul gulam wal jariyah wa hazzuhu baina jariyatain. Juga di antara penunjukan beliau itu salatnya tidak menjemukan mata. Beliau menolak seorang gulam yang melewati hadapannya, seorang jariyah yang melewat di hadapannya ketika salat. Dan perbuatan beliau memisah dua jari yang sedang bertikai dari Bani Abdul Muttalib yang sedang berkelahi. Kalau kadzalika hadis hadis salam bil isyarah. Alaman salam alaihi wa fissalah, juga hadis hadis tentang masalah beliau menjawab salam dengan isyarat kepada yang bersalam kepada beliau ketika beliau masih salat. Dengan isyarat. Fa inna innama kana yusyiru ila man yarah. Ya. Karena beliau itu berisyarat kepada seorang yang beliau lihat dia mengucapkan salam. Qala kadzalika hadis ta'arud syaitan lahu fa akhadahu fa hanaqah. Hadis ketika syaitan mengganggu salatnya, maka Rasulullah pun mengambil, megang dan mencekiknya. Wa kana dzalika ru'yat ain, semua ru'yat ain, terlihat oleh mata kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-hadith wa ghayruha. Hadis-hadis ini dan lainnya, hadis-hadis ini dan lainnya, yustafadu min majmu'iha, diambil faedah dari semuanya al-ilmu. Bi annahu lam yakun yughmidu 'ainahu fi shalah. Diambil dari semua hadis tadi faedah, ya, ilmu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memejamkan mata dalam salat. Qala rahimahullahu ta'ala وقد اختلف الفقهاء في كراهته. Para fuqaha berselisih apakah makruh atau tidak menjamkan mata dalam salat. Fakarahu Imam Ahmad wa ghairuhu. Imam Ahmad menyatakan makruh, dibenci. Waqalu huwa fi'lu yahud. Ini sebagai menyatakan tasabbuh yahud. Merem, menjamkan mata ketika salat itu adalah perbuatan Yahudi. Qala rahimahullahu ta'ala wa ba'ahu jama'atun walam yakrahu. Sekelompok lain menyatakan boleh, mereka tidak memakruhkannya. Wa qalu qad yakunu aqrab ila tahsil khusyu' alladhi huwa ruh shalah wa sirruha wa maqsuduha. Kata sebagai mereka, ya, bisa jadi bahkan menjamkan mata itu akan lebih dekat kepada kehusuan, yang mana khusyu' itu adalah ruh salat, rahasia salat dan maksud dari salat. Tahqiq dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau sawabu an yuqala, yang benar kita katakan, dikatakan in kana taftihul ain la yukhillu bil khushu' fa huwa afdal, wa in kana yakhulu bainahu wa bain khushu' lima fi kiblatihi min az-zakhrafah wa tazwiq wa gharihi mimma yusawwisu alayhi qalbah fa hunalika la yukrahu taghmidu qat'an. Ini tahqiq dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang benar dikatakan oleh beliau, bila membuka mata, tidak mejam, tidak merem, itu tidak merusak kehusuan, dia melihat tempat sujudnya, atau melihat depannya, atau ketika tasyahud melihat isyarat tangannya. Kalau itu semua, membuka mata, tidak mencacati kehusuan, tidak merusak khusyu, maka itu lebih afdal. Tapi wa in kana yakhulu bainahu wa bain khusyu, tapi kalau membuka mata, ya, itu menyebabkan terhalang dari kehusuan. Kenapa? Karena di kiblat tiada hiasan, ya, atau yang lainnya yang akan merusak dan mengganggu kalbunya. Ada tulisan-tulisan, ada ukiran-ukiran, ada kaligrafi, ada yang lainnya yang mengganggu hatinya. Pahuna adika, kalau seperti ini keadaannya, ada di depan dia yang mengganggu, kalau seandainya dia buka mata, maka laikurahu tagmidu kata'an, menjamkan mata tidak dimakruhkan, sama sekali tidak dimakruhkan, kalau memang ada yang akan ganggu di hadapan kita. Bahkan daripada Imam Allah Ta'ala, wal qawl bistihbabihi fi hadal hal aqrab ila usul syara'an maqasidihi min al-qaul bil karahah wallahu a'lam. bahkan kondisinya seperti ini, kondisi seperti itu, kondisinya di depan dia ada ukiran-ukiran, gambar-gambar, tulisan-tulisan yang akan mengganggu, iya, itu pendapat tentang sunnahnya menjamkan mata itu lebih dekat kepada suatu syariat, iya, daripada pendapat yang menyatakan makruhannya. Kapan? Kalau tadi, kalau di hadapan dia ada yang akan mengganggu kehusuan, kalau di hadapan dia ada gambar-gambar, tulisan-tulisan, ukiran-ukiran, ya, atau pemandangan atau yang lainnya kan mengganggu hatinya. Kalau seperti ini maka tidak masalah menjamkan mata. Wallahu a'lam bishawab.